kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahanmu Tuhan.